بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al-Imam al-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahmad al-Isfahani al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, pertemuan ke-67. Kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Fara'id wal Wasaya. Fara'id tentunya jamak daripada faridhah. Dan yang dimaksud dengan faridhah adalah mafrudhah, apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan yang dimaksud dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah adalah muqaddarah, yang telah ditentukan kadarnya, ukurannya atau bagiannya. Ya, furudul muqaddarah, hal-hal yang wajib yang telah ditentukan kadarnya, bagiannya. Wal wasaya, tentunya wasaya adalah jamak daripada wasiat. Ya, jadi kita ingin membaca penjelasan beliau tentang masalah al faraid wal wasaya. Ilmu faraid yaitu ilmu tentang warisan dan tentang masalah wasiat. Walaupun kita mungkin akan lebih banyak berbicara tentang teoritis secara umum. Ya, kita hanya berbicara teoritis secara umum. Adapun secara terperinci dengan rincian-rincian yang luas, itu akan ada rubrik tersendiri yang akan disampaikan oleh pemateri yang lain insyaallah, dan akan di live-kan di Niaga TV di waktu dekat. Adapun kita membahas ilmu faraid hanya dalam rangka melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja'. Oleh karenanya tidak akan luas pembahasan kita, hanya sebatas pengetahuan umum tentang masalah faraid atau ilmu waris. Qala al-muallif rahimahullahu taala Kitabul Faraid wal Wasaya. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, Al-Warithuna minar rijali asyarah. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Jadi yang berhak mendapatkan warisan ada 10 orang. Ya, 10 kelompok. Walaupun tentunya tidak semua dapat warisan. Terkadang ada sebagian yang mendapatkan lebih besar, dalam kondisi yang lain mendapatkan lebih kecil, bahkan ada yang terhalang sehingga tidak mendapatkan warisan dikarenakan ada yang lebih dekat hubungannya, seperti misalnya ada anak far'ul waris, ada juga yang namanya ayah sebagai aslun itu menghalangi saudara untuk mendapatkan waris dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan itu ada 10 ahli waris dari laki-laki. 10 ahli waris dari laki-laki. Walaupun di sini kata Syekh Majid Al-Hamawi, jumlah 10 itu adalah bitariqil ikhtisar. Itu kita menyebutkannya dalam bentuk yang ringkas. Adapun kalau kita sebutkan ahli waris dalam bentuk yang luas, itu menjadi 15. Tapi kita lihat apa yang di siapa saja yang 10 yang disebutkan oleh Al-Qadi Abi Syuja'. Yang pertama adalah Al-Ibn. Al-Ibn anak, ya, anak laki-laki. Al-Ibnu anak laki-laki. Jelas itu ahli waris. Far disebutnya Al-Far'u, yaitu cabang. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah Ibnul Ibn wa in safala. Anaknya anak. Berarti cucu dari si mayit. Ya, itu pun ahli waris. Ahli waris, ya. Yang ketiga adalah Al-Ab. Al-Ab tentunya bapak. Bapak yang meninggal. Al-Ab. Itu ahli waris. Yang keempat adalah Al-Jaddu wa in ala. Kakek atau yang di atas kakek. Kakek, lalu ayahnya kakek, lalu ayahnya lagi kalau seandainya ada, dan yang di bawahnya tidak ada. Mereka bisa saja dapat. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah wal-akh, saudara laki-laki si mayit, itu pun ahli waris. Wabnul-akh, anak dari saudara laki-laki, ponakan. Bahasa Indonesianya disebut ponakan. Wa intaroho, walaupun menjauh atau jauh. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi mengatakan maksudnya kabni ibnil akh. Yang dimaksud dengan jauh itu adalah anaknya anak saudara. Kadang kita sebut dengan cucu. Cucu. Kalau anak saudara itu ponakan. Keponakan bahasa Indonesia. Tapi kalau anaknya anak saudara, itu kadang kita sebut cucu. Walaupun bukan cucu secara langsung. Tetapi dia adalah cucunya saudara kita. Maka ke kita tentunya jatuhnya pun disebut cucu juga. Dan kita disebut kakek atau nenek misalnya. Ini. Wal-am. Am paman, ya. Wabnul ammi wa intaba'ada. Begitupun anaknya paman walaupun menjauh. Maksudnya kata Syekh Majid Al-Hamawi, ai al-am al-madhkur wabnuhu, yaitu paman dan anaknya. Maksudnya kata beliau, la farqa fil ammi bainal qarib mislu ammil mayyit. Tidak ada perbedaan apakah paman yang dekat, contohnya adalah paman si mayyit, atau paman yang jauh. Kalau paman si mayit berarti saudara ayahnya. Atau paman yang jauh contohnya adalah ammu abihi. Ammu abihi, paman dari ayahnya. Wa ammu jaddihi, atau paman dari kakeknya. Ya. Jadi wa in taba'ada, walaupun mereka berjauhan. Walaupun ini kondisinya jarang mereka dapat, ya, kecuali dalam kondisi yang khusus yang memang kita tidak menemukan ahli waris kecuali mereka misalnya, mereka bisa saja mendapatkan bagian dari warisan. Yang selanjutnya adalah az-zauj, suami. Tentunya suami si mayit, ya, zauj, ya, suami. Yang selanjutnya adalah wal maula al-mu'tiq, tuan yang membebaskan budaknya. Tuan yang membebaskan atau memerdekakan budaknya. Ada 10, ya. Al-ibn, anak. Ibnul ibn wa in safal au nazal, anak. Lalu anaknya anak. Bapak, kakek, saudara, ponakan, paman, anaknya paman, suami. Terakhir, tuan yang membebaskan budaknya. Tuan yang membebaskan atau memerdekakan budaknya. Disebut di sini ada catatan penting untuk kita bacakan. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, az-zawj artinya suami. Maksudnya kalau seandainya istrinya meninggal, maka suaminya dapat. Nanti ada akan disebutkan berapa dapatnya ya. Kalau istrinya punya anak, maka seperempat. Seperempat. Kalau punya anak, seperdelapan. Mohon maaf. Kalau tidak punya anak, maka dapat seperempat. Ya, suami, oh mohon maaf. Suami, kalau istrinya meninggal, tidak punya anak, dapat setengah. Kalau istrinya meninggal, punya anak, dapat seperempat. Lalu bagaimana kalau istrinya meninggal dalam kondisi ditalak? Dan masa iddahnya belum habis, dan talaknya masih talak satu misalnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, walau fi iddatin raj'iyah, walaupun di masa iddah yang masih bisa kembali. Maka kalau seandainya di masa iddah tersebut istrinya meninggal, maka suaminya masih mendapatkan warisan. Ya, masih mendapatkan warisan. Ini 10. Hafal atau belum hafal? Anak, anaknya anak, ayah, kakek, saudara, ya, lalu anak anaknya saudara, paman, anaknya paman, suami, dan yang ke-10 adalah apa namanya tuan yang memerdekakan budaknya. Terkait dengan tuan yang memerdekakan budaknya, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i Ibnu Majah, disahihkan oleh An-Nasa'i dan Daruqutni. Warratha binta Hamzah min maula laha. Di zaman Nabi, binta Hamzah, putrinya Hamzah, mendapatkan warisan dari mantan budaknya. Karena beliau yang memerdekakannya, maka dia mendapatkan warisan dari apa? Hamba sahaya yang telah dia merdekakan. Ini ahli waris dari laki-laki ya. Walaupun ini yang 10 ini adalah tariqatul ikhtisar. Metodenya adalah metode singkat. Kalau metode yang sifatnya al-bastu, al-bast yaitu kita per apa namanya kita perluas, maka akan menjadi 15. Akan menjadi 5. Misalnya disebutkan kata Syekh Majid Al-Hamawi, ada anak, kemudian anaknya anak, yaitu cucu, walaupun sampai turun, lalu bapak, lalu bapaknya bapak, yaitu kakek, saudara, syakik, seayah, seibu, saudara, sebapak saja, saudara, seibu saja, anak, saudara, kandung, anak, saudara, seayah, ini anak saudara kandung, anak saudara seayah, lalu paman seayah seibu, lalu paman seayah, anak dari paman kandung, anak dari paman seayah, suami dan tuan membebaskan budaknya, 15. Ya, 15. Jadi kalau dihafal ya ke bawah itu anak, ke atas ya aslun. Orang tua. Ke kanan ada saudara-saudara, ada suami istri misalnya. Lalu ada paman dan lain sebagainya ya. Ini secara umum begitu. Bahwa al-warithuna minar rijal asyaratun. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10 kata Al-Qadi Abi Syuja'. Kemudian beliau berkata, wal warisatu minan nisa'i sab'un. Adapun ahli waris dari kalangan perempuan itu ada 7. Jadi yang mendapatkan warisan dari kalangan perempuan ada 7. Lagi-lagi di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, bi tariqil ikhtisar. Itu kalau kita menyebutkan secara ringkas. Amma bi tariqil basd fa'ashar. Adapun kalau kita perluas itu yang 7 bisa menjadi 10. Coba kita baca dulu perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Yang pertama adalah wanita yang berhak mendapatkan yang termasuk ahli waris, wanita yang termasuk ahli waris, itu kadang dapat warisan, kadang tidak. Ya, ini banyak faktornya nanti. Walaupun nanti akan disebut ada laki-laki yang bagaimanapun kondisinya dia pasti dapat warisan. Ada juga perempuan yang bagaimanapun kondisinya dia pasti dapat warisan. Itu akan disebutkan. Tetapi ahli warisnya dari kalangan perempuan ada 7. Ya, terlepas nanti dapat atau tidak, tapi mereka disebut ahli waris. Karena dapat atau tidaknya nanti ada kaitan erat dengan mana yang lebih dekat. Kalau ada yang far'ul waris misalnya, cabang atau anak, maka ini bisa menghalangi yang lainnya untuk dapat. Kalau ada ayah, menghalangi misalnya kakek. Dan begitu seterusnya. Atau ada ayah menghalangi saudara. Dikatakan di sini, wal warisat minan nisa'i sab'un. Ahli waris dari kalangan wanita itu ada 7. Yang pertama al-bint, anak perempuan. Yang kedua bintul ibn wa insafalat. Bintu al-ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Si mayit punya anak laki-laki. Si mayit yang meninggal punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya putri, punya anak perempuan. Ya, kalau seandainya ayahnya meninggal, bisa dapat dia. Ya, bisa dapat. Walaupun turun ke bawah. Yang ketiga adalah al-um. Al-um, ibu. Al-um, itu ibu ya. Al-um adalah ibu. Yang keempat adalah al-jaddatu wa in alat. Al-jaddatu wa in alat. Yaitu jaddah. Nenek. Ya, walaupun naik terus. Nenek, lalu ibunya lagi. Tergantung siapa yang ada, dia yang mendapatkan warisan. Wal-ukht. Al-ukht. Ada al-akh, ada al-ukht. Al-ukht tentunya adalah saudari perempuan. Yang selanjutnya, yang keenam adalah az-zaujah. Istri. Ya, istri. Yang ketujuh adalah al-maulatul mu'tiqah. Tuan, ya, perempuan, dia seorang pemilik budak dan dia perempuan yang membebaskan budaknya. Jadi ada 7. Ya, 1 adalah al-bint, lalu bintul ibn, anak perempuan, lalu anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, al-ukh, saudara perempuan, zaujah, istri, al-mu'tiqah, al-maulatu, al-mu'tiqah. Itu 7. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, kalau kita perluas ini yang 7, bisa sampai 10. Yang pertama adalah al-bint, wa bintul ibn, putri dari anak laki-laki, lalu ibu, lalu jaddah nenek dari bapak, lalu nenek dari ibu, wal ukht asyqiqah, saudari kandung, wal ukh lil ab, saudari sebapak, wal ukh lil saudari seibu. Zaujah itu yang ke-9, istri, wal mu'tiqah itu yang ke-10. Jadi ada tariqatul ikhtisar, ada 7 kalau perempuan. Kalau laki-laki, tariqatul ikhtisar ada 10. Tariqatul bast, kalau kita perluas, jadi 15 kalau laki-laki. Kalau perempuan jadi 10, dari 7 ke 10. Laki-laki dari 10 ke 15. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, ini faedah yang penting kita bacakan. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, beliau adalah ulama yang memberikan catatan, penjelasan singkat, sekaligus pendalilan atas kitab Matan Abi Syuja'. Apa kata Syekh Majid Al-Hamawi? Lawijtama'a kullul inathi faqat, falwarithu minhunna khoms. Seandainya ahli warisnya hanya perempuan saja, seandainya ahli warisnya hanya perempuan saja, maka yang berhak mendapatkan warisan di antara mereka ada lima. Yang pertama adalah, jadi tidak ada ahli waris kecuali perempuan. Maka yang mendapatkan warisan adalah al-bint, putri, anak perempuan ya. Yang kedua, bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu si mayit. Cucu si mayit dari anak laki-laki. Yang ketiga, al-um, ibu. Yang keempat, al-ukh lil abawaini, saudari seayah seibu. Yang kelima, az-zawjah, istri. Ammal baqi fa mahjub, adapun selebihnya terhalang. Saya ulangi lagi, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, lawijtama'a, seandainya terkumpul, kullul inathi, semua ahli waris dari kalangan wanita, faqat, tidak ada yang lain, falwarithu minhunna khams, maka yang mendapatkan warisan dari mereka ada lima. Al-bint, yaitu anak perempuan. Yang kedua, bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti ayahnya sudah meninggal. Ya, maka dia berhak mendapatkan warisan. Wal-um, ibu. Al-ukh lil abawain, saudari sekandung. Ya, ayah dan ibu, seayah seibu. Yang kelima adalah zaujah. Ammal baqi fa mahjub, adapun selebihnya terhalang. Ya, misalnya nenek, ya itu terhalang. Atau saudara seayah atau saudara seibu terhalang. Lalu dikatakan di sini, walau ijtama' alladhina yumkinu ijtima'uhum minas sinfain adh-dhukur wal inath. Walau seandainya ijtama'a, terkumpul, alladhina yumkinu ijtima'uhum, yang mungkin terkumpul dari kedua belah pihak, ahli waris laki-laki ada lengkap, ahli waris perempuan ada lengkap. Bi an ijtama'a kullu dhukuri wa kullu al-inasi illa zawjah fa innaha al-maytah. Kecuali istri misalnya, istri meninggal. Selebihnya ahli warisnya ada lengkap. Au kullul inas, atau seluruh ahli waris perempuan. Wa kulluz zukur illa zauj, dan semua ahli waris laki-laki ada kecuali suami. Fa innahu al-mayyit, dan si suami ini meninggal. Jadi kalau ahli waris semua ada. Di kasus yang pertama yang tidak ada cuman istri, karena dia yang meninggal, dia yang akan dihitung. Di kasus yang kedua yang tidak ada hanya suami, karena harta dia yang akan dihitung. Waratha minhum fil mas'alatain, maka di dalam dua masalah ini yang hanya mendapatkan warisan adalah al-ibn, yaitu anak laki-laki. Al-abawan, kedua orang tua si mayit. Al-bint, yaitu putri si mayit. Wa ahadu az-zawjaini, dan salah satu dari pasangan suami istri. Artinya tergantung siapa yang masih ada. Kalau suami masih ada, maka dia yang dapat. Ya, kalau istri yang masih ada, ya dia yang dapat. Jadi seandainya ahli waris yang tadi kita sebutkan ada semua lengkap. Ya. Ada dari laki-laki lengkap, dari perempuan semua lengkap. Taruhlah, kata beliau, yang meninggal itu adalah suami. Maka tentunya ahli warisnya adalah, kalau suami yang seorang laki-laki yang meninggal, ahli warisnya siapa? Istri, jelas dapat. Ke atas ayahnya dan ibunya, jelas dapat. Ke bawah putri dan putranya, dapat. Itu maksudnya. Begitupun kebalikannya. Seandainya yang meninggal adalah istrinya meninggal, dan istrinya masih memiliki ayah dan ibu dapat. Lalu suaminya masih hidup, suaminya dapat. Anaknya ada laki-laki, ada perempuan, dapat. Ya, jadi sebenarnya banyak, ada 10, ada 10, ada 7. Kalau kita hafal bingung. Walaupun ketika kita hafalkan sampai 10 sampai 7, walaupun nanti pada kenyataannya ketika menghitung tidak serumit itu. Jadi sebagian kita membayangkan, Masya Allah, ada anak, anaknya anak, lalu ayah, ada kakek, ada saudara, anaknya saudara, paman, anaknya banyak sekali. Tapi pada prakteknya tidak serumit itu. Kalaupun tadi semua ahli waris itu ada, dan ternyata yang meninggal adalah laki-laki, dan dia punya istri, ya istrinya dapat. Berapa dapat ya tergantung. Punya anak tidak? Kalau punya anak nanti dapatnya hanya 1/8. Kalau tidak punya anak itu si suaminya meninggal dalam kondisi belum punya anak, dapatnya 1/4. Lalu siapa lagi yang dapat? Ya anaknya ada tidak? Ada. Laki-laki ada. Perempuan ada. Lidzakari mithlu hazzil unthayaini. Laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Ya, jadi perempuan dapat 1/2 bagian laki-laki. Ibunya ada enggak? Ayah ibunya ada. Ada ayah ibunya. 1/6, 1/6 misalnya. Nah, jadi sederhana sebenarnya. Sederhana. Kapan saudara-saudara dapat? Kapan kakek dapat? Kapan nenek dapat? Kapan saudara kandung dapat? Itu nanti ada rinciannya. Ya, ketika ada ahli waris utama yang tidak ada. Tidak kita temukan misalnya cabang. Atau tidak kita temukan anak, ya, maka ayah nanti bukan hanya dapat 1/6, bahkan 1/6 plus sisa begitu, ya. Jadi ada rincian-rincian yang akan disebutkan oleh beliau. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ada faidah lagi dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Kullun manin farada minaz dzukur, apabila ada ahli waris dan ahli warisnya cuman laki-laki satu orang, apakah laki-laki itu adalah ayah ataukah anak, yang pasti cuman dia sendiri. Kullun, semua atau setiap, manin farada minaz dzukur, apabila ada laki-laki yang menyendiri, haza jami'at tarikah, dia bisa mengambil semua harta peninggalan taksiban, sebagai bentuk taksib, yaitu asobah, mengambil sisa. Jadi kalau ada ahli warisnya cuma satu laki-laki, anak laki-laki satu-satunya, ayah si mayit tidak ada, ibunya tidak ada siapapun kecuali anak laki-laki itu, ya dia ambil semua. Begitupun tidak ada yang lain kecuali ayahnya, ambil semua. Tidak ada yang lain kecuali saudara laki-lakinya, ambil semua. Nah, itu akan dibahas nanti ya, taksib, asobah. Lalu dikatakan, illa zauj, kecuali suami. Ya, kecuali suami. Kalau suami nanti dia maksimal hanya mengambil 1/2 dari peninggalan istrinya. Ya. Minimal dia dapat 1/4 kalau istrinya punya anak, tapi kalau tidak punya anak dia maksimal dapat 1/2. Wal akhlil begitupun saudara seibu, li'annahuma laisa bi'asabaini, karena dua-duanya bukan asobah. Ya, bukan asobah. Apa itu asobah? Mudah-mudahan nanti akan dijelaskan. Ya. Nah, ini kita teoritis saja ya. Ilmu faraid termasuk ilmu yang pertama-tama diangkat ya, sehingga kita datang ke satu tempat susah kita mencari orang yang mengerti apa masalah faraid, hukum waris. Baik, sebaliknya, wa kullu manin farada minal inas la yahuzu jami'al mali illal mu'tiqah. Adapun wanita, kalau dia menyendiri, tidak bisa dia mengambil seluruh harta. Misalnya anak perempuan, dia cuma sendiri. Cuma dapat 1/2, tidak bisa lebih dari itu. Atau anak perempuan 2 orang, ahli waris yang lain tidak ada. Maka dia mengambil maksimal 2/3. Maksimal 2/3. Tsulutsain.

Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya ada penelepon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Gini, pertanyaannya, di daerah saya kan kalau misalkan menggade itu, caranya yang memberikan hutang, itu contoh kayak misal sawah gitu, Ustaz. Itu menggarap sawahnya, itu. Gitu, Ustaz. Nah, itu sebenarnya cara yang menurut itu bagaimana ya, Ustaz? Baik, gadai. Iya, menggadai. Baik. Yang itu sebenarnya baik. Seperti apa? Baik, Ibu. Itu saja. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ada pertanyaan kedua. Ini masalah waris, gitu. Orang tua saya kan saya punya saudara, dia itu saudara ya, Ustaz. Saya, adik saya laki-laki. Ibu saya, orang tua saya mengatakan katanya nanti hartanya dibagi dua gitu. Saya bilang ya memang kita nggak tahu waris gitu, aturan waris itu bagaimana, saya juga nggak tahu, Ustaz, nggak paham. Kata orang tua saya nanti dibagi dua. Saya bilang katanya laki-laki itu kan warisnya beda dengan perempuan gitu. Cuman tetap kata orang tua saya tetap dibagi dua aja gitu. Itu gimana ya, Ustaz? Baik. Itu saja. Baik, Ustaz. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama, gadai yang sesuai dengan syariat. Sudah kita bahas di pertemuan Kitabul Buyu', ada bab yang namanya Ar-Rahn, yaitu gadai. Tentunya gadai yang sesuai syariat adalah menjadikan gadai sebagai jaminan. Jaminan atas hutang piutang. Dan selama masih digadai, kepemilikannya itu masih milik pemilik tanah yang asli. Dia masih memiliki tanah itu, termasuk hasil dari tanah itu masih dimiliki oleh orang yang menggadaikan tanah tersebut. Dan gadai dalam aturan Islam adalah wasiqah, adalah sebagai semacam jaminan dari sebuah transaksi hutang piutang. Fungsinya adalah ketika nanti hutangnya tidak bisa dibayar oleh peminjam, maka barang yang digadai itu dijual. Ya, dijual. Ketika nanti sudah dijual, maka uang yang dihasilkan dari penjualan tanah misalnya itu diambil sesuai dengan jumlah hutangnya. Kalau ada kelebihan dari hasil penjualan, dikembalikan kepada pemilik tanah. Harusnya seperti itu. Adapun yang umum terjadi di masyarakat, khususnya di kampung-kampung, melakukan gadai, maka seolah-olah telah berpindah kepemilikan. Bahkan berlaku aturan yang tidak tertulis di masyarakat, bahwa kalau Anda sudah menggadaikan tanah Anda, maka yang berhak menggarap, mengolah, dan menikmati hasilnya adalah saya, yang telah memberikan Anda pinjaman uang. Dan tanah ini saya kembalikan kepada Anda kalau Anda sudah bisa membayar hutang Anda. Ini tentunya adalah riba. Karena kaidahnya jelas dalam fikih, kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang di dalamnya ada manfaat yang dihasilkan, yang didapatkan oleh si pemberi pinjaman, ya, maka itu adalah riba, ya, tambahan. Selain dia mendapatkan pengembalian uang, dia pun mendapatkan hasil tanah selama uang itu belum dikembalikan. Tentunya itu hal yang haram, tidak boleh dilakukan, ya. Tanah yang digadai hanyalah jaminan kalau sewaktu-waktu ketika hari yang disepakati di mana hutang harus dibayar tidak sanggup dibayar dan dia tidak bisa membayar, maka tanah itu dijual, lalu hasil dari penjualan dibayarkan ke hutang sesuai dengan jumlah. Kalau dia minjem 30, ya dikembalikan 30. Kalau ternyata harga tanahnya 50, 20 jutanya tentunya dikembalikan kepada pemilik tanah. Adapun masalah kedua, tentunya tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam hal yang bertentangan dengan syariat. Allah sudah menentukan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak setiap orang. Dan di antara hak yang telah Allah tentukan hukumnya adalah hak waris. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Yaitu laki-laki bagiannya adalah dua kali dari bagian perempuan. Artinya kalau perempuan mendapatkan 500 meter, laki-laki mendapatkan 1000 meter. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menghibahkan harta itu, apakah ada hitam di atas putih? Dan bolehkah pembagiannya tidak rata? Maksudnya ini mungkin hibah kepada anak-anak ya. Maksudnya itu hibah kepada anak-anak sepertinya. Allah alam bisab ya, apalagi di negara hukum seperti di Indonesia, potensi konfliknya tinggi ya, kalau bisa hitam di atas putih, lebih dengannya bisa lebih terjaga hak-hak anak-anak kita. Misalnya saya ingin memberikan rumah satu-satu untuk anak-anak saya. Saya masih hidup, saya masih sehat. Lalu saya katakan saya ingin belikan rumah untuk anak pertama di sana. Itu kalau ada hitam di atas putih tentunya akan lebih kuat sebagai wasiqah, sebagai penguat. Ya, sebagai penguat. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dari Lubuk Linggo. Ini mau tanya di luar tema Pak. Baik ibu. Ya, berdoa itu kan apa, seluruh anggota badan diminta tanggung jawaban ya Pak ya. Itu kalau disebutkan satu persatu anggota badan, misalnya tangan, minta ampun tangan saya yang berbuat jahat. Misalnya mulut saya, minta maaf mulut saya yang bicara kasar, gitu dibetulkan nggak Pak? Baik ibu, itu saja. Selama itu waktu baca surat ikhlas itu kok disuruh 10 kali sehari itu dia amalkan tiap waktu apa Pak? Apa ibu, 10 apa? 10 kali surat ikhlas. Membaca 10 kali surah Al-Ikhlas itu kapan? Iya. Ya, makanya dikerjakan, diamalkan kapan gitu loh. Baik, itu saja Ibu. Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berkata bahwa kullu sulami bni Adam sadaqah. Setiap persendian anak Adam itu harus disedekahkan. Setiap tasbih adalah sedekah. Tahmid adalah sedekah. Tahlil adalah sedekah. Takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Membantu mengangkat barang ke atas kendaraan adalah sedekah. Dan sedekah itu bisa kita dapatkan dengan dua rakaat yang kita lakukan di waktu duha. Dua rakaat yang kita lakukan di waktu duha. Ini hadis menjelaskan keutamaan sholat duha, bahwa dengannya kita bisa bersedekah dengan semua persendian yang ada di tubuh kita. Apakah kita harus memohon ampun dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah apa yang dilakukan oleh lisanku, mataku, tanganku. Ya, apakah boleh seperti itu? Enggak ada masalah. Ya, tidak masalah kita berdoa, ya Allah, apabila lisanku mengatakan hal yang buruk yang Engkau murkai, ampuni. Apabila mataku memandang sesuatu yang jelek yang Engkau murkai, ampuni. Apabila telingaku mendengar sesuatu yang haram yang Engkau tidak sukai, ampuni. Tidak masalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kalau memang kita tidak tahu dosa apa yang dilakukan oleh lisan kita, atau kita tidak tahu dosa apa yang dilakukan oleh telinga kita atau tangan kita, tapi setiap manusia pasti salah. Maka tidak perlu kita merinci, kita cukup mengatakan istighfar misalnya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, artinya tidak perlu setiap kali kita berdoa kita harus mengatakan satu demi satu, tidak. Ya cukup kalau memang dosanya secara umum ya kita memohon ampun, memperbanyak istighfar. Kecuali secara spesifik kita melakukan satu kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita. Maka kita berdoa memohon ampun atas dosa tersebut. Tapi kalau kita ingin memohon ampun atas dosa secara umum, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahannya, perbanyak istighfar. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi beristighfar 70 kali dalam satu hari. Dalam riwayat disebutkan 100 kali. Ya, 100 kali Nabi beristighfar dalam satu hari. Ya, jadi ya perbanyak saja beristighfar, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang kita lakukan, yang kita sesali, ya maka kita tinggalkan dosa itu, kita menyesalinya dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Lalu permasalahan selanjutnya adalah tadi iya masalah itu saja ya yang ditanyakan, atau ada lagi tadi pertanyaannya masalah al-ikhlas, berapa kali dibaca 10 kali. Allah alam bisawab ya, saya belum sampai kepada saya dalilnya. Saya tidak tahu ada dalilnya, bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang saya tidak tahu, bukan berarti tidak tahu. Bukan berarti tidak ada, karena saya bukan ulama. Kita hanyalah penuntut ilmu. Ya, oleh karenanya ya, kalau memang ibu membaca hadis yang sahih, yang mengatakan membaca al-ikhlas 10 kali, ya kita amalkan. Yang selama ini saya amalkan ya membaca al-ikhlas di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, begitupun akan tidur kita membaca al-ikhlas, ya itu yang saya amalkan. Adapun secara khusus 10 kali, saya tidak tahu apakah ada riwayat yang khusus 10 kali. Tentunya kalaupun ada riwayatnya ya, kalau sahih kita amalkan. Al-ikhlas itu ta'dilu thuluthul Qur'an. Al-ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka siapa yang membacanya 3 kali seolah-olah dia menghatamkan Al-Quran. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Bu Siti dari Dukuh Jambret, Bekasi. Bekasi, silahkan Pak. Ada dua pertanyaan masalah warisan yang saja. Saya punya ibu sambung, bapak saya juga udah meninggal, ibu sambung saya itu punya anak 2. Yang pertama perempuan udah meninggal, anak pertama itu perempuan udah meninggal, punya anak perempuan 1. Yang anak kedua laki-laki, punya anak 3 laki-laki semuanya, itu juga anak laki-laki dari ibu sambung saya itu juga sudah meninggal. Nah, pembagiannya gimana? Itu yang pertama. Ini yang kedua, istri saya juga mau tanya sebentar ya, mata warisan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya Ustaz, maaf, ibu saya itu mau membagi warisan Ustaz. Bapak saya sudah meninggal, punya anak 14, 10 putri. Ayah sudah meninggal, punya anak 14. Iya. Ibu sudah dari tidak ada. Ya, Bu. 2002. Iya, ibu. Iya, yang ibu pertama itu punya 1, ibu kedua punya 4, ibu ketiga punya 10. Berarti ya. 14 jadi orang itu dari 3 orang istri yang berbeda. Iya, betul. Terus ibu bapak saya sudah meninggal, tapi dia meninggalkan rumah ya, rumahnya dua, yang satu mau dijual. Itu cara pembagiannya bagaimana Ustaz? Saya sudah menyarankan sesuai dengan syariah aja gitu. Baik. Tapi ibu bilang udah dibagi rata aja gitu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Pertanyaan yang pertama, beliau memiliki seorang ayah dan ayahnya punya istri. Istrinya ini memiliki anak 2 orang. Jadi bukan anak kandung dari ayahnya. Jadi mereka ini anak yang dibawa ketika menikah dengan ayah penanya. Jadi penanya memiliki orang tua, ayahnya. Ya, ayahnya menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak. Menikah dengan seorang wanita yang punya anak. Anaknya adalah 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang kedua-duanya sudah meninggal. Dan yang sudah meninggal ini, yang satu meninggalkan satu orang putri, yang kedua meninggalkan tiga orang putra. Bagaimana cara warisannya? Sebenarnya ini dua kali perhitungan kalau kita lihat ya. Perhitungan yang pertama, ketika ayah meninggal, meninggalkan seorang istri, maka istri ini mendapatkan 1/8. Ya, istri mendapatkan 1/8 dari peninggalan ayah. Kenapa kok dapat 1/8? Karena ayah meninggal dalam kondisi memiliki far'ul warif, cabang, yaitu anak. Anaknya yang menelepon, bapak yang menelepon. Ya, yang menelepon. Maka ibu diberikan 1/8, maka sisanya diambil oleh anak kandung dari dari si mayit. Lalu anak di kemudian hari ibu pun meninggal. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah. Kalau anaknya memang cuma 2, maka kaidah yang berlaku adalah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Dia mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Ya. Tapi masalahnya sekarang anaknya juga sudah meninggal. Dan ini harus dirinci siapa yang meninggal duluan. Ya, siapa yang meninggal duluan. Kalau seorang ibu meninggal, ya, dan dia memiliki seorang putri dan seorang putra, itu gampang. Tinggal laki-laki 2 bagian perempuan. Tapi masalahnya putra-putrinya pun sudah meninggal juga. Nah itu siapa yang meninggal duluan? Ibunya duluan atau putra-putrinya meninggal duluan? Lalu ketika putra-putrinya meninggal, punya anak juga. Tentunya ini hitung waris lagi. Hitung waris lagi. Kecuali misalnya putra-putrinya meninggal, ibunya masih ada. Maka nanti kalau ibunya itu meninggal, cucunya yang dapat warisan. Tadi cucunya itu ada dari anak laki-laki ada 3 orang. Dari anak perempuan 1 orang anak perempuan. Ya, jadi mereka satu terhalang nanti anak perempuannya. Kalau saya tidak salah, nanti anak perempuannya, cucu perempuan dari anak perempuan itu bisa terhalang dari mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan adalah bintul ibn, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki. Itu. Adapun yang 14, pertanyaan yang kedua, ada seorang ayah meninggal. Ketika beliau meninggal, meninggalkan 3 orang istri. Mohon maaf, meninggalkan 14 anak. Dan 14 anak ini didapatkan dari 3 istri. Bagaimana cara membaginya? Ini pun sederhana, ya. Ini gampang pembagiannya. Tinggal menerapkan kaidah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Tapi masalahnya ibu berkata, jangan pakai aturan syariat. Jangan dibagi sesuai dengan pembagian syariat, dibagi rata saja. Allah alam bisawab, ya. Allah telah memberikan hak setiap orang. Dan Allah Maha Adil, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana, yang paling adil? Dan tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam hal berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak boleh berpaling dari ketetapan Allah, ya, dikarenakan kita mengikuti perintah manusia. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab, ya. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya tadi di awal, bahwa untuk masalah perhitungan-perhitungan, insya Allah akan ada rubrik khusus, ya, terkait dengan hitung-hitungan. Insya Allah di waktu dekat Niaga TV akan membuka rubrik tentang hitung-hitungan faraid. Adapun kita ini hanya membahas teoritis saja sesuai dengan bab yang ada dalam kitab Matan Abi Syuja. Oleh karenanya kita tidak akan terlalu rinci membahas, hanya membahas sekali lewat saja, membahas secara umum. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah di Kalimantan Barat. Saudara yang wafat lebih dulu dari orang tuanya, ketika berbagi warisan, apakah saudara yang wafat tersebut mendapatkan warisan? Mohon penjelasan. Jadi ada ayah dan anak-anaknya. Atau ini bagaimana ini? Kalau kasusnya misalnya ayah dan anak-anaknya, anaknya meninggal sebelum ayahnya. Ayah anaknya meninggal sebelum ayahnya. Apakah nanti cucu mendapatkan warisan? Bisa dapat, bisa tidak. Ya tergantung nanti kondisinya. Artinya kondisinya begini, kalau ada memang pamannya misalnya, ada pamannya, maka bisa terhalang dari mendapatkan warisan. Atau kalau cucunya cucu perempuan dari anak perempuan, ini pun bisa terhalang dari mendapatkan apa? Warisan. Jadi dia sifatnya kondisional. Kondisional. Tapi kalau memang ketika ayah meninggal, dia masih ada, itu tidak kondisional. Dia pasti dapat. Walaupun nanti tergantung laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, dia dapat sifatnya asobah. Asobah itu mengambil sisa. Dan kalau dia punya saudara perempuan, dia mengambil sisa tapi dengan rincian laki-laki dua kali bagian perempuan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabumi, pertanyaan di luar tema. Waktu ana umrah selama berada di Masjid Haram dan Nabawi, ana lebih banyak bertayamum kalau batal wudu, karena kondisi jamaah penuh dan jauhnya tempat wudu. Begitu juga waktu di pesawat. Sedangkan sekarang ana baru tahu kalau tayamum itu dilakukan kalau tidak ada air sama sekali. Yang jadi pertanyaan, bagaimana salat ana waktu itu sah atau tidak? Allah alam bisawab ya. Tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air, atau ketika ada air tapi tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan, baik faktor internal dari dalam diri kita, sakit dan lain sebagainya, atau faktor eksternal. Ada air, ada, tidak jauh dari tempat kita 10 meter. Tetapi ada singa yang mengintai kita. Itu faktor eksternal. Airnya ada, tapi tidak mungkin kita menggunakannya. Atau ada musuh, sniper ya, yang menembak kita. Kalau kita keluar dari tempat itu, ada penembak jitu yang menembak kita. Itu air ada, tapi ada faktor eksternal, faktor dari luar yang menghalangi kita untuk memakai. Lalu bagaimana kalau ada seorang yang menyangka bahwa kepadatan itu memungkinkan untuk tayamum, kepadatan di Masjidil Haram. Dia menyangka bahwa itu adalah bagian dari masyakkah, kesulitan yang dengannya dia boleh tayamum misalnya. Allah alam bisawab, kalau memang dahulu pemahamannya seperti itu ya sudah. Ya, mudah-mudahan salatnya diterima, tapi lain kali ke depannya tidak dilakukan seperti itu. Ya, tidak dilakukan seperti itu. Ya. Sebagaimana disebutkan hadis ya, bahwa ada sahabat, mudah-mudahan saya tidak salah, Amr bin As memimpin salat dalam kondisi cuaca dingin, lalu beliau tidak mandi padahal dalam kondisi junub. Maka para sahabat melaporkan, ya Rasulullah, Amru memimpin salat dalam kondisi junub. Maka dipanggil, ya Amr, kenapa engkau memimpin salat dalam kondisi junub? Ya Rasulullah, saat itu kondisi sangat dingin dan aku teringat firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka aku beristihad untuk tayamum. Maka Nabi tersenyum. Dan Nabi tidak memerintahkan mengulang salat. Ya, oleh karenanya menurut saya sudah, kalau memang sudah berlalu ke depannya, kalau kita di Masjidil Haram, Allah kasih kenikmatan di Masjid Nabawi, ya tetap kita berwudu. Karena saya rasa masyakkahnya pun relatif ya, apalagi ketika umroh. Apalagi ketika umroh. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.